بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد ابن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا سألت أبا بكر ابن عياش aku bertanya kepada Abu Bakar bin Ayyash, fakultu dan aku berkata, ya Abu Bakrin, qad balaghaka ma kana min amri ibni Ulayya fil Qur'an, fama taqulu fihi. Nah, barakallahu fikum. Wahai Abu Bakar, telah sampai kepadamu apa yang terjadi pada urusannya Ibnu Ulayya terkait dengan Al-Quran. Nah, Ibnu Ulayya di sini barakallahu fikum nampaknya adalah bukan Ibnu Ulayya yang ma'ruf imam, bukan Ismail bin Ibrahim ibni Miksam, tapi dia putranya yang bernama Ibrahim. Nah, ya, jadi Ibnu Ulayya kalau dalam hadis atau dalam barakallahu fikum bab ya fiqih itu adalah barakallahu fikum salah satu ulama sunnah, namanya adalah Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Barakallahu fikum, ya. Ulayyah itu nama ibunya. Ada yang mengatakan nama neneknya. Barakallahu fikum. Kalau nama bapaknya barakallahu fikum Ibrahim. Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Itu Ibnu Ulayya yang ma'ruf dalam hadis barakallahu fikum. Baik. Ada juga Ibnu Ulayya dalam bab aqaid dan dia barakallahu fikum memiliki pemahaman yang nyeleneh menyimpang, ya. Dia berpendapat Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah, Ibnu Ulayya dalam bab ini itu adalah putranya bernama Ibrahim. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Nah, jadi harus dibedakan, ya. Jadi kalau kita melihat teks dalam sebuah barakallahu fikum buku yang berbicara tentang Ibnu Ulayya dengan pemahaman yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah, itu adalah putranya yang bernama Ibrahim. Nah, tapi kalau dalam bab hadis barakallahu fikum tayyib, itu Ibnu Ulayya barakallahu fikum, ya, yang menjadi sahabatnya Ibnu Mubarak Barakallahu fikum. Nah, seorang ulama sunnah sehingga di situ ada faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Tayyib, annal hidayah at-taufik wal ilham biyadillah. Bahwasanya hidayah, taufik dan ilham itu di tangan Allah. Ya. Seperti kasus di sini Ibnu Ulayyah, bapaknya seorang imam besar, anaknya seorang tokoh ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau sebaliknya, ya, anaknya seorang imam besar, bapaknya seorang ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga yang terjadi pada para anbiya. Iya, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Putranya justru barakallahu fikum termasuk yang barakallahu fikum menentang beliau atau tidak mau ikut kepada dakwah sang ayah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau sudah urusan hidayah, taufik dan ilham itu sudah di luar dari batas kemampuan kita sebagai seorang manusia. Barakallahu fikum. Nah, seorang ayah dia berusaha untuk memberikan barakallahu fikum pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, mengarahkan mereka barakallahu fikum ya pada arah yang benar barakallahu fikum. Nah, tapi kalau setelah upaya-upaya tadi dilakukan ternyata anaknya tersebut barakallahu fikum menyimpang, nah, jauh dari jalan kebenaran, ya, maka dia harus mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu sudah di luar batas kemampuan dia. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah, taufik, ilham kepada orang yang kamu suka. Tetapi hidayah itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu dari prinsip dakwah ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, la ikraha fiddin. Nah, barakallahu fikum. Kita enggak bisa maksa, artinya dalam artian orang itu menerima ya dengan totalitas apa yang kita ajak. Nah, karena memang itu sudah di luar batas kemampuan kita. Yang namanya hidayah, taufik, dan ilham. Kita hanya bisa mengupayakan barakallahu fikum al-irsyad wal-bayan. Membimbing dan memberikan penjelasan. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Jadi poin ini barakallahu fikum akan sangat berarti bagi para orang tua ataupun para murabbi ya, para guru yang dia sudah berusaha sekuat tenaga mengerahkan segala kemampuannya apapun dia keluarkan barakallahu fikum, tapi ternyata hasil yang didapat barakallahu fikum na'am tidak seperti yang diharapkan ya. Anak yang dia barakallahu fikum didik, dia gembleng, malah justru barakallahu fikum menjadi anak yang nakal, anak yang barakallahu fikum mungkin sudah minggat dari rumah, enggak tahu entah kemana ya. Saya enggak mau lagi mondok, bosan saya mondok ya. Nah, aku mau jadi musisi saja. Barakallahu fikum ya. Ketahuan nyimpan gitar dalam lemari. Ya, dihancurkan sama abinya. Nangis dia. Barakallahu fikum. Sudah kabur. Ya, dari rumah barakallahu fikum. Naam. Baik. Iya. Ya, walaupun orang tua barakallahu fikum wajar dan memang harus sedih dengan kondisi seperti itu barakallahu fikum, tapi dia juga jangan lupa prinsip yang satu ini. Ya, barakallahu fikum. Naam. Artinya kalau memang anak itu belum mendapatkan taufik dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, yang pertama bagi para orang tua banyak-banyak introspeksi terhadap dirinya barakallahu fikum, karena jelas barakallahu fikum kesolehan seorang anak juga ada pengaruhnya dengan kesolehan sang ayah barakallahu fikum. Nah, wa kana abuhuma shaliha. Pada kisah Khidir dan Nabi Musa, ketika Khidir membangun rumah yang hendak roboh barakallahu fikum. Nah, ternyata itu punya dua orang anak yatim yang bapaknya adalah orang yang saleh yang baik. Kena efek pengaruh dari kesolehan sang ayah, anaknya juga mendapatkan manfaat barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian yang kedua barakallahu fikum, ya setelah dia mungkin banyak mengintrospeksi dirinya, banyak-banyak mendoakan hidayah dan taufik untuk anak tadi barakallahu fikum, ya agar dia diberikan barakallahu fikum sesuatu yang bisa menyadarkan dia kalau apa yang dia pilih ya itu adalah pilihan yang tidak tepat atau tidak baik untuk dia barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan barakallahu fikum, banyak kisah ya dari kalangan mereka-mereka yang mendapatkan hidayah tersebut barakallahu fikum. Tayyib, nantikan saja ya kisahnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Fama taqulu fihi, apa yang engkau katakan tentang masalah Quran barakallahu fikum. Faqala, maka beliau mengatakan, isma ilayya wa ilaka man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun fahuwa indana kafirun zindiqun aduun lillahi ta'ala la tujalishu wa la tukallimhu barakallahu fikum. Nah, baik, di sini beliau tidak menyebutkan secara khusus ta'yin personnya, tapi beliau menyebutkan sikap mauqif secara umum. Di situ terdapat pembelajaran bagi kita agar mauqif ini tidak hanya khusus untuk Ibnu Ulayyah saja, tapi orang-orang yang satu pemahaman dan satu pemikiran dengannya. Barakallahu fikum. Naam. Beliau mengatakan, isma ilayya wa ilaka. Dengarkan ucapanku. Man zama anal Qur'ana makhlukun, barang siapa yang menduga Qur'an adalah makhluk, fahuwa indana kafirun, maka dia menurut kami adalah kafir, zindiq, musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau duduk bersamanya, jangan engkau berbicara dengannya. Barakallahu fikum. Nah, pada riwayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum. Baik. Faedahnya adalah su'alu ahli ilm. Nah. Indal fitnah wal masyakil. Ya, barakallahu fikum. Ini terus dan terus barakallahu fikum kita sebutkan, karena memang barakallahu fikum untuk memutus ya rantai dari barakallahu fikum kegaduhan yang terjadi ketika ada fitnah. Ya, entah itu fitnah terkait dengan muncul seseorang yang mengeluarkan syubhat, atau barakallahu fikum fitnah yang terjadi antara ahli ilm itu sendiri. Ya, muncul gunjang ganjing. Ya, barakallahu fikum. Fulan mengatakan ini, Alan mengatakan ini, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Maka untuk memutus rantai kegaduhan tadi barakallahu fikum, kita bertanya kepada ahli ilm, naam, orang-orang yang memang berkompeten, orang-orang yang memang barakallahu fikum memiliki ilmu yang rasikh untuk bisa membimbing kita bagaimana cara kita menyikapi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan itu harus terus dan terus barakallahu fikum kita amalkan, ya, jangan dilupakan. Faedah berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Tayyib al-Mu'adzin wa'adzin. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum adalah ya ittifaqus salaf ala kufri man qala al-Qur'anu makhluq. Ittifaqus salaf ala kufri man qala al-Qur'anu makhluq. Ittifaqus salaf ala kufri man qala al-Qur'anu makhluqun. Di dalamnya ada kesepakatan salaf akan kekufuran orang yang mengatakan Quran adalah makhluk. Ya. Pada kalimat indana. Naam. Ya. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya barakallahu fikum. Masyru'iyatu tahdzir. Masyru'iyatu tahdzir liman khalafa Al-Qur'ani was sunnah. Disyariatkan bagi kita untuk mentahdzir, memperingatkan umat ini bagi orang-orang yang menisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian faedah berikutnya adalah tayyib an-nahyu anil julus, an-nahyu anil julus wal kalam ma'a ahlil bid'ah. Di dalamnya ada larangan bagi kita untuk duduk bermajelis, ya, berbincang-bincang bersama ahli bid'ah. Itu termasuk prinsip ahli sunnah. Nah, sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai ahli sunnah salafi, malah dia berfoto, berselfie, ya, dengan tokoh-tokoh yang dikenal sebagai barakallahu fikum, tokoh-tokoh yang menyimpang, ya, barakallahu fikum. Nah, itu sangat-sangat barakallahu fikum, banyak hal-hal negatif daripada positif yang dia dapatkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, anggaplah kita berhusnudzon gitu ya. Maksud dia adalah ingin merangkul. Ya, barakallahu fikum ahli bid'ah tadi, siapa tahu dengan didekati, ya, teman, ya, diajak selfie lah gitu. Siapa tahu dia dapat hidayah, barakallahu fikum. Nah, padahal barakallahu fikum kenyataannya tidak, ya. Justru barakallahu fikum tindakannya seperti itu semakin memperkuat, ya, semakin memperkokoh barakallahu fikum kebid'ahan tersebut, barakallahu fikum. Nah, karena dia merasa itu loh Ustaz Fulan aja, itu kan Ustaz Kibar itu, ya kan, buktinya masih foto sama, ya, barakallahu fikum Fulan, salah seorang tokoh barakallahu fikum kebid'ahan. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, tapi poin yang seperti ini barakallahu fikum untuk masa-masa sekarang, na'am barakallahu fikum, ya, sangat-sangat dikucilkan atau bahkan dianggap sebagai sebuah keekstriman dalam beragama. Nah, barakallahu fikum. Baik. Padahal salah satu ciri khas dari ahli sunnah wal jamaah adalah at-tamayyuz. Ya. Nah, tidak barakallahu fikum tayyib bercampur aduk, ya, tapi mereka memberikan tamayyuz dalam hal yang positif, artinya berbeda, ya, dalam hal yang baik, bukan berbeda dalam hal yang buruk, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Wallahu ta'ala alam suwab. Naftahi bihal qadar. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilahi l'anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.